ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatha kadzaba. Jika berkata maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji maka dia ingkar. Wa idza tumina khana. Jika dia diberikan amanat maka dia khianat. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, zada fi riwayatin li muslimin. Ada tambahan dalam riwayat dari sahih Muslim, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Meskipun dia berpuasa, sholat dan mengaku dirinya sebagai orang muslim. Bapak ibu saudara saudari, itulah hadis yang kita baca awal hadis pada pertemuan ini. Sekarang poin yang pertama yang ingin kita bicarakan dari hadis ini adalah makna hadis ini. Karena sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini sudah sering kita ulang-ulang pelajaran dari biografi beliau. Kita langsung kepada makna hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik tiga. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, atau nanti dulu ya, pelajaran di akhir saja. Tanda orang munafik tiga, maksudnya sebagian tanda. Bukan berarti hanya tiga. Paham maksud saya? Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan tanda orang munafik tiga, itu bukan berarti cuma tiga. Angka tiga ini tidak menunjukkan pembatasan. Dalam bahasa ulama hadis biasanya mereka mengatakan al-adadu la mafhuma lahu. Jumlah bilangan yang disebutkan tidak dipahami. Artinya bukan sebagai memang yang dipahami tiga, batasannya tiga. Tanda orang munafik berarti tiga, tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima. Bukan itu maksudnya. Jadi sebagian tanda orang munafik jumlahnya ada berapa? Tiga. Berarti ada apa? Ada yang lainnya. Ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang keenam, ada yang ketujuh, dan seterusnya. Ingat ya. Nah ini maknanya. Idza haddatha, dari tiga itu, yang pertama, idza haddatha kadzaba. Jika berucap, berkata dusta. Sekarang apa makna dusta? Siapa yang tahu? Jika berkata dusta. Dalam bahasa sinonim dusta yang lain, bohong. Apa lagi? Tua sebanjar, bohong tungai. Ulun sudah mengira pasti pengeramput. Anu kelihatan mana mulutnya tuh anak bupandir sudah pengeramput sekalinya juga. Subhanallah. Baik, perhatikan. Mudah-mudahan pian diampuni oleh Allah SWT. Idza haddatha kadzaba. Jika dia berkata maka berdusta. Apa arti dusta? Dalam bahasa Indonesia yang lain bohong, ya. Nah, dusta dalam bahasa Arab al-kadzibu. Al-kadzibu artinya adalah al-ikhbar bi khilafil waqi'. Memberitahukan berbeda dengan kenyataannya. Itu namanya dusta. Jadi maksudnya ketika dia idza haddatsa kadzaba, berarti dia ketika berbicara memberitahukan sesuatu berbeda dengan apa hakikatnya. Berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Itu namanya dusta atau bohong. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia janji, dia ingkar. Mengingkari janji maksudnya adalah tidak menepati janji sesuai dengan apa yang dijanjikan. Janji jam 1 tidak datang, menjadi jam 2, jam 3. Janji hari Senin tidak jadi, menjadi hari Selasa dan semisalnya. Ini namanya idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji maka ingkar. Wa idza tumina khana. Dan jika dia diberikan amanat, dia berkhianat. Khianat artinya tidak menunaikan amanat kepada yang ditujukan kepadanya. Tidak menunaikan amanat kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Ini namanya berkhianat. Ya, khianat bisa diartikan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu juga khianat. Tidak menyampaikan sesuatu pada yang berhak, itu namanya khianat. Dan ingat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tiga ini semua apabila tidak ada alasan. Disengaja dan tidak ada alasan. Baru tercela. Kalau seandainya ada alasannya dan ada pemicu dia yang dibenarkan oleh syariat melakukan tiga hal ini, maka dibenarkan. Ya, maka dibenarkan. Misalkan seseorang berbohong karena dipaksa, terancam nyawanya, terancam akidahnya, maka dia akhirnya berdusta. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ammar ketika melihat orang tuanya dibantai habis-habisan, bapak dan ibunya, siapa nama ibu dari Ammar? Sumayyah. Wanita yang meninggal di jalan Allah pertama kali, Sumayyah. Ya, kemudian juga Yasir melihat dibantai, diintimidasi, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Ya, Ammar akhirnya menuruti apa yang dikatakan oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy, untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad, untuk mengganti agama menjadi selain agama Islam. Tapi cuma di lisan. Dusta cuma di lisan, dan ada pemicu yang dibenarkan oleh syariat. Maka ini bukan masuk ke dalam ini. Makanya Allah berfirman tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Artinya, kecuali orang yang dipaksa dan hati mereka ya tenang dengan keimanan. Surat An-Nahl ayat 106. Kecuali orang yang dipaksa dan hati mereka tenang dengan apa? Keimanan. Surat An-Nahl ayat 106. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tiga sifat ini akan menjadi sifat orang munafik apabila dikerjakan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Jika ada alasan atau dikerjakan tanpa sengaja, maka tidak masuk ke dalam hal ini. Baik. Ditambahkan dalam riwayat Imam Muslim, meskipun dia puasa, sholat, dan mengira atau mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, kalau dia mengerjakan tiga hal ini dengan sengaja, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia adalah munafik. Meskipun puasa, sholat, dan mengaku dirinya Muslim. Kenapa disebutkan hanya puasa dan sholat? Padahal syariat Islam kan ada banyak. Rukun Islam ada 5. Kenapa cuma disebutkan tentang puasa, sholat, dan Islam? Kenapa tidak disebutkan meskipun dia puasa, sholat, zakat, haji, dan mengaku dirinya muslim? Kenapa haji dan zakat tidak disebutkan? Karena jawabannya, zakat dan haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Dan kebanyakan kaum muslim belum mampu melaksanakan zakat dan haji. Sedangkan puasa dan sholat itu sudah menjadi umum bagi kaum muslim. Hampir semua kaum muslim bisa, yang sudah baligh berakal, mereka bisa puasa dan bisa sholat. Makanya disebutkan di sini, meskipun dia berpuasa, dia sholat, dan mengira dirinya sebagai seorang muslim, tetap saja dinamakan munafik kalau dia suka dusta, kalau berkata, dia suka ingkar janji jika berjanji, dia suka khianat kalau diberikan amanah. Selesai sampai sini. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Pelajaran pertama, maksud 3 tanda orang munafik adalah sebagian tanda. Maksud 3 tanda orang munafik adalah sebagian tanda, bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah definisi dari berdusta adalah, definisi dari berdusta adalah mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah mengingkari janji, maksudnya adalah segala macam bentuk janji. Bahkan sampai kepada anak-anak, jika orang tua telah berjanji, maka dia wajib untuk menepati janjinya. Kalau tidak ingin dikatakan orang tua munafik. Dan pelajaran berarti di sini, kenapa orang tua kadang-kadang mendapati anaknya suka ingkar janji, suka berbohong? Karena ternyata secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak disadari oleh orang tua tersebut, bahwasanya dia mengajarkan kepada anaknya pelajaran itu, yaitu ingkar janji. Kenapa? Karena dia sering tidak menepati janjinya kepada anak-anaknya. Jangan berjanji kalau tidak bisa menepati. Ya, bah, kena sore nungkar gulaan bah lah, contoh. Maka bapak ibu saudara saudari, sang abah jika tahu dirinya tidak akan menepati janji, tidak, kita kada nungkar gulaan. Besok sore tidak bisa. Katakan tidak bisa. Jangan, insya Allah kita nungkar gulaan. Itu janji itu. Kan insya Allah. Janji juga. Meskipun pakai insya Allah. Janji itu. Ya, semua mengakui bahwasanya semua dengan kehendak Allah. Akan tetapi jangan berjanji kalau tidak mampu untuk menepatinya. Kalau seandainya sekali kita berjanji, kemudian nanti akhirnya kita mengingkari janjinya, sedikit demi sedikit kita akan mengajari kepada anak untuk ingkar janji dan berdusta. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tiga tanda ini adalah tanda orang munafik amali. Tiga tanda ini adalah tanda orang munafik amali. Karena munafik itu ada tiga, ada dua. Munafik macamnya ada dua. Ada yang disebut dengan munafik i'tiqadi, ada yang disebut dengan munafik amali. Ya, munafik ada dua. I'tiqadi, amali. Ya, i'tiqadi dan amali. I'tiqadi, munafik yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah. Munafik akidah. Yang mana lisannya Islam, hatinya kafir. Ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diketuai oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Ini namanya munafik i'tiqadi. Dan ini kafir. Orang seperti ini kafir. Kalau dalam lisannya muslim, hatinya kafir, maka dia kafir. Dan hampir semua ayat dan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik di zaman mereka, itu adalah munafik apa? I'tiqadi. Jarang munafik amali. Saya ulangi, hampir semua ayat dan hadis yang menceritakan tentang orang-orang munafik di zaman Rasulullah adalah munafik apa? I'tiqadi. Yang bernilai kepada kekafiran. Makanya ada hadis kan? Hadis dari Hamzalah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang sahabat Nabi juga yang bernama Hamzalah. Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Ma sya'nuka ya Hamzalah?" Wahai Hamzalah, apa keadaanmu atau bagaimana keadaanmu sekarang wahai Hamzalah? Maka Hamzalah menjawab, "Nafaqa Hamzalah." Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Mendengar itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengatakan, "Subhanallah. Maha suci Allah." Terkejut. Karena kata-kata munafik di zaman Rasulullah tidak dikenal kecuali munafik apa? I'tiqadi. Jarang sekali munafik amali. Ya, nafaqa hamdalah. Hamdalah sudah menjadi orang munafik. Baru diceritakan oleh Hamdalah kenapa beliau merasa menjadi munafik. Kalau lagi bersama Rasulullah, kata beliau, "Idza kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, tudzakkiruna bil jannati wan nar ka'annahu ra'yu 'ain." Ketika kita bersama Rasul sallallahu alaihi wa sallam, beliau mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka seakan-akan surga dan neraka tersebut kita lihat dengan mata kepala kita, saking jelas dan tegas secara rincinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan surga dan neraka. Ya. Maka akan tetapi kata Hamzalah, "Walakin idza afasna al-azwaj wadh-dhayyi'at fanasina katsiran." Akan tetapi kalau seandainya kita bertemu dengan istri-istri kita, keluarga kita, kemudian kita bekerja untuk keperluan hidup kita, kita lupa yang surga dan neraka di hadapan Rasulullah tadi. Ngerasain enggak? Ya, kalau lagi di majelis, seakan-akan pokoknya sampai rumah, mau baca Quran, mau semangat sholat malam, mau pokoknya. Tapi hanya selangkah masuk rumah, TV. Ya. Maka yang ditonton dangdutan. Subhanallah, para ikhwah sekalian. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini ya. Kalau seandainya tadi ketika keluar dari majelis ilmu, alhamdulillah kan cuma bercerita. Kalau kita keluar dari majelis ilmu, kita lupa dengan surga dan neraka, kita cuma sibuk tersibukkan dengan istri, anak, kebutuhan keluarga, akhirnya kita bekerja, tapi enggak maksiat. Ya, tidak maksiat. Ini saja dianggap alhamdulillah sebagai apa? Kemunafikan. Apalagi kalau seandainya terjerumus ke dalam maksiat. Ya, makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada hamdalah setelah diberitakan oleh hamdalah seperti itu, bahwasanya maksud kemunafikan adalah seperti itu, kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tadumuna." Kalau seandainya kalian selalu berbuat kama kuntum indi, sebagaimana kalian seperti di hadapanku, lasafahatkumul malaikah, niscaya para malaikat akan menyalami kalian, fi turqikum wa ala furushikum, di jalan-jalan kalian atau di atas kasur kalian, karena sudah hampir sederajat dengan malaikat. Artinya di majelis ilmu ingat surga dan neraka, di luar juga ingat surga dan neraka. Ini susah, kata Rasulullah SAW. Walakin ya hamdalah, akan tetapi wahai hamdalah, sa'atan fasa'ah. Terkadang kita fokus dengan majelis ilmu, terkadang kita juga harus menghidupi kehidupan kita, anak istri kita, dan melakukan aktivitas-aktivitas dunia. Tapi bukan berarti terkadang dunianya ini maksiat. Enggak. Ya, jangan dikatakan 50 akhirat 50 dunia plus maksiatnya. Enggak. Ini salah ya para ikhwah sekalian. Nah, ingat faedah yang kita bisa ambil dari hadis tadi, bahwasanya munafik ada dua. Munafik i'tiqadi dengan munafik apa? Amali. Munafik i'tiqadi adalah munafik yang lisannya saja mengucapkan Islam tetapi hatinya kekafiran. Ini munafik apa? I'tiqadi. Munafik amali yang dijelaskan dalam hadis ini. Orang kalau berkata dusta, kalau janji ingkar, kalau diberikan amanat khianat, ini munafik amali dan tidak bermuara kepada kekafiran. Tetapi dosa besar. Bahkan khusus untuk khianat, salah satu tanda kiamat akan datang adalah khianat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza usidal amru ila ghairihi fantadhiris sa'ah." Jika diberikan perkara bukan pada ahlinya, maka tunggulah. Ya, maka apa? Tunggulah. Maka sesuai dengan porsinya, jangan ngambil porsi orang lain. Ya, sesuai dengan porsinya, jangan ngambil porsi orang lain. Kalau ditugaskan sebagai ini, ya kerjakan yang itu. Jangan mengambil porsi yang lain. Biasanya kalau orang mengambil porsi yang lain, itu ada permasalahan dengan niatnya. Catat baik-baik. Yang mengambil porsi orang lain tidak puas dengan porsi dirinya, padahal dia hanya capable, dia hanya sesuai kapasitas pada bidang itu, biasanya bermasalah dengan niatnya. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin merasa dia show untuk dirinya, bahwasanya saya ini sanggup loh, padahal tidak sanggup. Bisa dipahami ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan hadis yang ke-690. Wa an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Empat perkara, barang siapa yang di dalamnya terdapat empat perkara tersebut, niscaya dia adalah seorang munafik yang murni. Khalisan itu artinya murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Barang siapa yang di dalamnya, di dalam dirinya ada salah satu sifat dari empat tersebut, cuma satu atau dua, salah satu pokoknya, maka di dalam dirinya terdapat satu dari sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa empat perkara tersebut? Idza tumina khana, jika diberikan amanat maka dia khianat. Ya. Wa idza haddatsa kadzaba, jika dia berkata-kata dia dusta. Wa idza ahada ghadara, jika dia mengadakan perjanjian, ya, apa? Mengingkarinya. Wa idza khasama fajara, apa diartikan di situ khasama? Apabila dia berkelahi, dia mendatangkan makar, murka. Ya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita ambil poin pertama dari hadis ini adalah kita ambil pelajaran dari seorang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ada pelajaran menarik, Pak, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan ini pelajaran mudah-mudahan bisa diamalkan nanti di kehidupan keluarga kita, terutama yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak. Yang belum mempunyai anak, saya dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia, saya berdoa semoga diberikan ahli waris yang baik. Sesungguhnya Allah adalah pemberi ahli waris. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, ya. Poin pertama yaitu faedah dari biografi Abdullah bin Amr bin As. Ada pelajaran menarik di sini tentang sakaratul maut. Mungkin yang menghadiri kajian saya di Zahri Saleh dua malam yang lalu sudah mengetahuinya. Di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, At-Tadhkirah bi Ahwal Umuril Akhirah, beliau menyebutkan riwayat cerita yang terjadi antara Abdullah dengan Amr ibn As. Di sini kan namanya Abdullah bin Amr bin As. Dua orang ini sahabat Rasulullah. Sang anak Abdullah bin Amr adalah sahabat Rasulullah. Bapaknya juga Amr ibn As juga sahabat Rasulullah. Makanya kalau kita menyebut Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an huma, karena dua-duanya Abdullahnya sahabatnya, bapaknya Amr juga sahabatnya. Ya. Nah, terjadi percakapan yang sangat-sangat memberikan faedah bagi kita. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih memperhatikan waktu kita di dunia. Yaitu percakapan yang sangat menarik tentang sakaratul maut antara Abdullah dengan bapaknya Amr bin As. Kata Abdullah, ya abati, innaka qulta, wahai bapakku, sesungguhnya engkau pernah mengatakan, ya laitani laqitu rajulan aqilan labiban, fayukhbiruni bima fa'ala as-sakarat. Artinya, wahai bapakku, engkau pernah berkata kepada kami, siapa yang berkata ini? Sang anak, kepada bapaknya. Bapaknya sedang sakit sekarat. Sedang sakaratul maut, sedang sakit keras-kerasnya. Sang anak berkata, wahai bapakku, engkau pernah mengatakan kepada kami, alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan seorang yang cerdas, berakal, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, menceritakan kepada kita bagaimana rasanya sekarat ketika mati. Kemudian kata anaknya, fa antal an dzakar rajul. Engkau sekarang bapakku orangnya. Engkau kan sedang sakit. Sakit keras dalam keadaan sekarang. Ceritakan kepada kami bagaimana apa yang engkau rasakan. Ini sang bapak cerdas, sang anaknya lebih cerdas. Ya, dan perlu diketahui di zaman sahabat Rasulullah ada 4 orang Abdullah, ini pembaca apa pelajaran ilmu hadis ya, ada orang 4 Abdullah yang bernama seluruhnya Abdullah, seluruhnya anak-anak kecil, anak-anak remaja, dan seluruhnya banyak meriwayatkan hadis yang disebut oleh para ulama hadis dengan al-abadilah al-arba'ah. Bahasa Indonesianya al-abadilah al-arba'ah. Al-abadilah al-arba'atu. Artinya, kalau Bapak dengar para ulama bercerita maksudnya al-abadilah al-arba'ah, maksudnya adalah orang-orang yang bernama Abdullah. Namanya siapa? Abdullah. Dan ahli hadis di zaman Rasulullah, para sahabat, dan mereka masih remaja dan banyak meriwayatkan hadis. Jumlah mereka berapa? 4. Makanya disebut dengan al-abadilah arba. Orang yang bernama Abdullah jumlahnya 4. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Siapa mereka? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin, enggak, Abdullah bin Mas'ud itu orang tua. Beliau itu orang tua di zaman Rasulullah. Abdullah ibn Zubair. Ya, ini 4 Abdullah di zaman Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Yang semuanya namanya adalah siapa? Abdullah depannya. Nah, para ikhwah sekalian, saya lanjutkan ceritanya. Abdullah bertanya kepada bapaknya Amr bin As radhiyallahu anhu. Wahai bapakku, beritahukan sekarang bagaimana rasa sakaratul maut. Lihat, 3 sifat yang beliau sebutkan. Rasa sakaratul maut dari orang yang langsung merasakan sakaratul maut. Mudah-mudahan setelah ini kita benar-benar menggunakan waktu kita. Karena sekarat bisa saja datang kapannya. Karena kematian seseorang tidak ada yang mengetahuinya. Ya, 1, rasa sakaratul maut. Kata Amr ibn As yang langsung merupakan saksi hidup merasakan sakaratul maut, beliau mengatakan, ka'anna jambi fi taht. Seakan-akan badanku disempitkan di dalam sebuah tempat yang sangat sempit. Ketika sakaratul maut, semua akan kita menghadapinya itu. Seakan-akan badanku di tempat yang sangat sempit. Kemudian beliau mengatakan, itu yang pertama. Akibatnya yang kedua. Yang pertama seperti itu, yang kedua akibatnya, wa ka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Sebelum saya terjemahkan, silahkan Anda bernafas dengan dalam, sedalam-dalamnya, sekuat Anda mampu sekarang. Beliau mengatakan, seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Itu ketika sekarang. Itu yang kita jauhi selama ini. Seakan-akan aku berupa bernafas dari lubang jarum. Yang ketiga, belum selesai ternyata rasa sakar. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakarat. Yang ketiga, kata beliau, Ka'anna ghusna syaukin min qadamaya ila hamati. Seakan-akan ada duri-duri yang dipukulkan dari ujung telapak kakiku sampai ke kepalaku. Itu sakaratul maut. Ya, ini pelajaran yang menarik dari seorang Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan mengingat ini tiga ini, kita semangat untuk beribadah. Semangat untuk membuat prestasi-prestasi di dunia. Prestasi dengan Quran kita, prestasi dengan puasa kita, saya lihat tadi banyak yang puasa, prestasi dengan sedekah kita, dengan harta kita, prestasi dengan kekuatan kita, prestasi dengan ilmu kita, prestasi dengan pikiran-pikiran yang cerdas kita, untuk beramal, apapun bentuknya, semua orang tidak sama jenisnya. Silahkan Anda berkreasi asalkan jangan berbuat bid'ah dengan apa yang Anda miliki. Contoh dengan harta ya. Ya, sebutkan pada saya dari mulai ujung sana orang bisa beramal dengan harta. Yang pertama, apa? Bersedekah itu pasti. Yang kedua, zakat. Yang ketiga, hah, apa lagi? Sama aja sedekah, zakat, infak. Hah? Hah? Bangun masjid, bangun pesantren, apalagi? Berdakwah. Membukakan puasa. Apalagi? Menyantuni anak yatim, apalagi? Membebaskan hutang, apalagi? Menghutangi orang lain. Ya, sebelum membebaskan kita hutangi dulu orangnya. Hutangi dulu. Yuk, kada bisa bayar ke Pak Haji? Sudah ya, bebas Pak Haji. Subhanallah. Luar biasa itu. Ya, kemudian apalagi? Banyak sekali orang bisa beramal, berkreasi dengan asalkan dengan jangan bid'ah ya. Berkreasi dengan hartanya untuk beramal, silakan. Banyak cara. Dan tidak mesti harus orang tahu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ingat tiga ini. Ketika sakaratul maut, semua tidak ada. Semua tidak ada yang bisa menolong. Ya. Oh Ustaz, saya kan kebiasaannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menolong kita. Ketika sakaratul maut yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini baru awal dari hadis yang kedua. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan azan dulu. Habis azan kita lanjutkan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran menarik tadi dari seorang Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Pelajaran yang kedua yang menarik juga dari seorang Abdullah bin Amr ibn As yang sudah saya sebutkan, beliau adalah salah satu sahabat yang masih remaja yang banyak meriwayatkan hadis. Pelajarannya di sini ya, biarkan anak-anak kita yang sudah mumayyiz sering-sering ikut majlis ilmu. Jangan tunggu ubanan dulu hanya duduk di majlis ilmu. Biarkan mereka yang sudah mumayyiz, tahu artinya mumayyiz Pak ya, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dengan yang benar, yang buruk, yang salah, biarkan mereka ikut di majelis ilmu. Sehingga mereka dari kecil sudah mulai tertanam untuk nuntut ilmu. Dan beda ya, menuntut ilmu ketika kecil dengan menuntut ilmu ketika sudah dewasa atau sudah tua. Ada pepatah mengatakan, al-ilmu fis sigari kan naqshi 'alal hajari wal ilmu fil kibari kan naqshi 'alal ma. Menuntut ilmu di masa kecil itu seperti memahat di atas batu. Pahatannya akan kuat, kokoh dan tidak mudah hilang. Sedangkan menuntut ilmu di masa tua maka seperti memahat di atas air. Hafal pagi ini, jangankan esok. Ya. Pokoknya yang tertawa paling ganal itu paling sudah merasakan. Hafal pagi ini, jangan besok. Ya. Siang kena takuni sidin surat yang sidin hafal. Lupa. Kalau sudah lupa, dasar saat umur. Disalahkan faktor U, subhanallah. Kayak bemusuhan mana lawan umur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan Abdullah bin Amr yang lain. Ya, yang mereka senantiasa menuntut ilmu dari kecil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian selanjutnya, di dalam hadis ini, ya, poin yang selanjutnya adalah memahami hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara barang siapa yang di dalamnya terdapat 4 perkara maka dia akan menjadi seorang munafik yang murni. Ikhlas, ya, kata ikhlas itu bisa berarti 3. Ya, secara etimologi bahasa ikhlas maknanya ada 3. Catat baik-baik, karena di sini disebutkan munafiqan khalisan, munafik yang ikhlas, munafik yang murni dalam bahasa Indonesianya. Ikhlas berarti ada 3 maknanya. Yang pertama putih, yang kedua bening, yang ketiga tanpa campuran. Tidak tercampur dan tidak ada kotoran. Putih, yang kedua apa? Bening, yang ketiga apa? Tanpa campuran atau kotoran. Itu arti ikhlas. Maka amal ikhlas seperti itu. Tidak sama sekali ada titik, walau setitik pun nila di dalam susu yang murni. Tidak ada sedikit pun, ya, di dalam air yang murni yang cocok untuk diminum satu titik kotoran pun, bening pokoknya, tidak ada tercampur kotoran sedikit pun. Dan saya sering mengilustrasikan ikhlas dengan sebuah ayat surat An-Nahl ayat 66. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa inna lakum fil an'am la'ibratan nusqikum mimma fi butunih min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak terdapat pelajaran. Kami berikan minum kepada kalian dari susu yang keluar antara kotoran dengan darah. Ketika kita perah susunya tersebut, hanya keluar labanan khalisan, susu yang ikhlas, yang murni. Kalau sudah susu yang ikhlas, yang murni, apa yang terjadi? Sa'igan lisyaribin, cocok untuk diminum. Maka begitulah amal yang ikhlas, yang murni, yang putih, bening, tanpa kotoran, tanpa campuran. akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang apabila ada empat perkara dalam dirinya, maka dia benar-benar munafik yang ikhlas, munafik yang murni. Dan empat tersebut adalah tiga yang sudah disebutkan, hanya satu tambahannya, wa idza khasama fajara. Jika dia bertengkar, dia membuat makar dan sangat marah yang tanpa ukuran, tanpa batas. Ya, ini salah satu sifat orang munafik juga. Kalau marah itu enggak ngukur-ngukur, marah banget. Dan yang paling parah lagi, membuat makar agar orang yang dia marahi benar-benar tercela. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan minggu depan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.